بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Adz-Dzariyat membaca ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30. Qala tabaraka wa ta'ala قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, qalu kadhaliki qala rabbuki. Para malaikat yang datang bertamu tersebut mengatakan, ketika memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam akan kelahiran anak, demikian juga kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Sarah, dalam kondisi keduanya adalah telah lanjut usia. Sarah adalah seorang wanita yang aqim, mandul, barakallahu fikum, sudah menopause, barakallahu fi. Keterheranan, kegembiraan mendatangi keluarga tersebut, maka mereka mengatakan, qalu kadzaliki qala rabbuk. Mereka menjawab, demikianlah apa yang telah difirmankan oleh Rabb engkau. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim berkata, apa tugas kalian wahai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berbuat dosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami mengirim kepada mereka batu dari tanah yang liat. Musawwamatan, batu yang memiliki tanda musawwamah. Inda rabbika lil musrifin, batu-batu yang memiliki tanda di sisi Rabb engkau bagi mereka yang melampaui batas. Jadi setiap batu yang akan dikirim punya nama, nama untuk siapa batu tersebut. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan Siapapun yang berada di dalam negeri itu dari kalangan kaum mukminin, Allah selamatkan. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami tidak menemukan di negeri itu kecuali satu rumah dari rumahnya kaum muslimin, itu rumahnya Nabi Lut. Wa tarakna fiha ayatan. Kami tinggalkan itu semua. Kami tinggalkan padanya sebagai tanda kebesaran kami. Lilladzina yakhafuna al-'adzabal 'alim. Bagi siapapun yang takut kepada azab yang pedih. Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qalu kadzaliki qala rabbuka ay Allah alladhi qaddara dhalika wa amda fala ajaba fi qudratillah. Dia Rabb Allah azza wa jalla yang telah menakdirkan hal itu dan yang telah memberlangsungkan takdirnya, tidak ada keterheranan dalam ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Keterheranan muncul dari seorang wanita yang sudah tua, udzur untuk melahirkan, sudah udzur untuk melahirkan kandungan tidak bagus untuk mengandung alias aqimah, yaitu mandul. Barakallahu fikum. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dia Allah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ay alladhi wada'al asya'a mawadhi'aha. Dialah Allah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Waqad wasi'a kulla syai'in ilma. Fasallimu lihukmihi washkuru ala ni'matihi. Sungguh semuanya, segala sesuatu telah melingkupi atau telah dilingkupi oleh ilmunya Allah. Oleh karena itu serahkanlah kepada keputusan Allah dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatnya. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ay qala lahum Ibrahim alaihi salam, ma sya'nukum ayyuhal mursalun wa madza turidun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, apa tugas kalian wahai para utusan? Apa yang kalian maukan wahai para utusan? Li'annahu istasy'ara annahum rusulun arsalahumullahu li ba'dhi syu'unil muhimmah. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merasakan bahwa mereka adalah utusan-utusan yang Allah mengutus mereka untuk sebuah tugas yang penting. Qalu, mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin wa hum qaumul lut. Kami diutus kepada kaum yang berbuat dosa, yaitu kaumnya Lut. Qad ajramu bi israqihim billah. Sungguh mereka telah melakukan kemaksiatan dengan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, karena mendustakan rasul-rasul mereka, rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Yang ketiga, wa ittiyanihim al-fahishata. Karena mereka melakukan perbuatan yang keji, yaitu homoseksual. Barakallahu fikum. Allati lam yasbaquhum ilaiha ahadun minal alamin. Yang tidak pernah mendahului seorang pun perbuatan itu dari kalangan al-alamin, hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Kaumnya Nabi Lut yang pertama kali dan mengawali perbuatan yang keji dan kotor ini. Wa ityanihimul fahishata. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Linursil alaihim hijaratan min tin. musawwamatan 'inda rabbika lil musyrifin ay mu'allamatan 'ala kulli hajarin ismu sahibihi. Setiap batu itu ada nama dari pemiliknya ke siapa akan ditimpakan. Musawwamatan ay mu'allamatan, punya tanda pada setiap batu nama pemiliknya, orang yang akan dihukum oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahum asrafu wa tajawazul hadda, karena mereka telah melampaui batas dan mereka telah tajawazul had, keluar dari batasan-batasan Allah tabaraka wa ta'ala. Faja'ala Ibrahimu yujadiluhum fi qaumi Lut. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mujadalah, mendialogi mereka, para utusan-utusan tersebut, tentang kaumnya Nabi Lut. La'allallaha yadfa'u anhumul 'adzab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mencegah dari mereka azab yang dijanjikan tersebut. Lalu dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hada. Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari ini. Artinya jangan engkau mendebat untuk kemudian keselamatan kaum Nabi Lut. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sungguh telah datang keputusan Rabb engkau. Wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Sungguh akan datang kepada mereka azab yang tidak bisa akan ditolak sedikit pun, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Lalu kami keluarkan siapapun yang ada padanya dari barisan kaum mukminin, maka kami tidak menemukan padanya kecuali satu rumah dari rumahnya muslimin. Wahum baitul Lutin alaihi salam illam ra'ata fa innaha minal muhlaki. Mereka adalah atau adalah rumahnya Lut alaihi salatu wassalam. Tidak dikeluarkan di rumahnya itu istrinya. Kenapa istrinya? Fa innaha minal muhlakin, karena istrinya termasuk orang-orang yang binasa. Istrinya Nabi Lut berbuat tidak. Tidak berbuat barakallahu fikum. Namun dia menerima, merestui, menunjukkan kepada para pelaku perbuatan kaum Lut tersebut. Dia cuma membantu saja. Tidak ikut terlibat untuk melakukan hal itu. Barakallahu fiik. Namun Allah Azza wa Jalla meratakan hukumnya kepada mereka. Barakallahu fiik. Ya tentu kita sangat-sangat dikejutkan oleh barakallahu fiikum, ya, apa yang terjadi di negeri, bahkan negeri terdapat padanya mayoritas Islam, terkait dengan permasalahan LGBT rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu terus yang dibicarakan. Bahkan tidak sedikit berupaya untuk menyuarakan kemerdekaan mereka. Di negeri-negeri kafir sudah ada hukum tentang pembolehan kawin sama jenis. Di negeri kafir, ya, sudah kita maklumi. Di negeri kafir, kepada Allah Azza wa Jalla perbuatan ini menjadi perbuatan yang disahkan. Bahkan ada undang-undang pembolehan pernikahan. Rahimani wa rahimakumullah. Kaum Nabi Lut telah dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dosa satu, mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, mereka mendustakan para rasul atau rasul yang diutus. Dan yang ketiga, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji. rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tentunya disinilah pentingnya dakwatus sunnah, mengajak kembali kepada tauhidullah untuk kemudian menghidupkan hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala pada diri setiap muslimin. Pada diri setiap muslimin barakallahu fikum, mereka mengkaji hukumnya, ilmunya, lalu mereka praktikkan di dalam hidup mereka barakallahu fikum. Tentu harapan setelah itu, di saat muslimin kembali kepada agamanya, menghukumi hidupnya dengan syariat Allah Azza wa Jalla, Allah anugerahkan kepada mereka hukum yang menaungi hidup mereka, hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَتَرَقْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ. Kami tinggalkan pada negeri itu satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang takut akan azab yang pedih. يَعْتَبِرُونَ بِهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ رُسُلَهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ. Agar mereka bisa mengambil pelajaran, agar mereka mengetahui dari tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala itu, bahwa Allah adalah zat yang maha keras hukumannya, dan bahwa Rasul-Rasulnya adalah jujur dan musaddaqun, apa yang dibawanya juga jujur. Mari kita lihat faedah yang diambil oleh beliau dari kisah ini. Faslun fi dzikri ba'dhi ma tadammanathu hadhihi al-qissatu min al-hukmi wal min al-hikami wal ahkam. Beliau menulis sebuah fasal menyebutkan tentang perkara yang dikandung oleh kisah ini, kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dari hikmah-hikmah dan hukum-hukum. Minha diantaranya, anna minal hikmati an qassallahu ala ibadihi naba'al akhyari wal fujjari liya'tabiru bihim wa aina wasalat bihimul ahwalu. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa termasuk sebuah hikmah ai ilmu, kebijakan Allah Azza wa Jalla, Allah menceritakan kepada hamba-hambanya berita orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik, dan berita para pelaku dosa agar mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Dan Allah menceritakan kemana akhir dari kondisi mereka, wa aina wasalat bihimul ahwal, apa dari akhir kondisi mereka. Allah Azza wa Jalla menceritakan hal ini sebagai bentuk kebijaksanaannya dan ilmunya kepada hambanya. Allah menceritakan kisah orang-orang baik. Allah Azza wa Jalla juga menceritakan tentang berita-berita para pelaku dosa. Wa minha di antaranya, fadilatu Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam haitsu btada Allah kisatahu bima yadullu ala al-ihtimam bisya'niha wal-i'tina'i biha. Di antara faedah yang diambil dari kisah ini adalah keutamaan Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, di mana Allah Azza wa Jalla memulai berbicara dengan cerita beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan, kata beliau, untuk memberikan perhatian kepada cerita tersebut, wal i'tina ihtimam, dan al-i'tina ia mengambil pelajaran dengan penuh perhatian terhadap kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa midha masyru'iyatud diyafati wa annaha min sunan Ibrahim al-Khalil alladhi amara Allahu Muhammadan wa ummatahu ay yattabi'u millatahu wa saqaha Allahu fi hadzal mawdhi' ala wajhil madhi lahu wassana. Yang ketiga, pelajaran yang diambil adalah disyariatkannya untuk menyambut tamu, diyafah. Menyiapkan sesuatu untuk menyambut tamu. Karena ini adalah termasuk dari langkahnya, jalannya, milahnya, manhajnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana barakallahu fikum? Masyru'iyatu dhiyafah, dia masuk, keluar, barakallahu fikum, sudah membawa daging. Ijl yang samin, yang sangat gemuk. Berarti sudah dipersiapkan. Masyru'iyatu dhiyafah. Kata beliau, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini langkahnya yang Allah telah memerintahkan Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wasaqaha Allah fi hadzal mawdhi. Allah azza wa jalla menjelaskan, memaparkan di tempat ini dalam bentuk menyanjung dan memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masyru'iyatud diyafah. Ya. Disyariatkannya untuk mempersiapkan buat tamu, masyru'iyah ad-diyafah. Wa minha an-dhayfa yukramu bi anwa'il ikram. Tamu itu punya hak yang sangat besar. Sampai Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Allah tabaraka wa taala melisan nabinya alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang besarnya hak tamu, barakallahu fikum. Sekarang kita diberikan sebuah suri tauladan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. An-dhaifa yukramu bi anwa'il ikram. Tamu itu dimuliakan dengan semua bentuk ragam ikram pemuliaan. Bil qaul, dengan ucapan barakallahu fikum. Tamu harus disambut dengan ucapan yang lembut. Ya, disambut dengan ucapan yang baik, bagus, menyenangkan, menggembirakan. Barakallahu fikum. Kemudian yang wal fi'li, dan dimuliakan dengan perbuatan. Jangan sampai ketika kita kedatangan tamu cuek. Tidak bertanya mau kemana, ada yang bisa dibantu. Tidak disapa. Jangankan disalam. Ya salam. Pokoknya diem. Ini catatan. Ya. Jangan sampai pada diri orang yang belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, atau lingkungan yang belajar orang-orang padanya kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terhadap tamu tidak peduli. Ya, terutama ikhwanuna tulab al-ilm, siapapun bila dia datang mungkin asing orangnya, ya, maka tetap dia harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bertanya terkadang tiba-tiba datang barakallahu fikum ke lapangan pakai motor, bertanya. Hatta mungkin dia punya niatan-niatan yang jelek. Semoga dengan perilaku yang baik dan bagus itu tidak lenyap keinginan-keinginan jelek dan buruknya barakallahu fikum. Ya. Terkadang intel datang, ya, ingin melihat, menyambangi bagaimana kondisi masyarakat. Itu hak mereka. Hak pemerintah untuk kemudian menginteli rakyatnya. Untuk datang kepada masing-masing mereka, barakallahu fikum, mencari informasi rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap dengan akhlak, dengan adab, penghormatan kita, barakallahu fikum, ya, yang tadinya mungkin intel ini ingin ya melakukan manuver ya yang jelek terhadap pondok pesantren berubah. Tidak punya keinginan yang jelek lagi. Yang ada adalah kebaikan yang dia lihat dan dia saksikan barakallahu fikum. Maka siapapun yang asing masuk ya tetap kita menghormati karena dia sebagai tamu bertanya ada yang dicari, ada yang bisa dibantu barakallahu fikum. Li'anna Allah wasafa adyafa Ibrahim bi'annahum mukramun ay akramahum Ibrahimu. Karena Allah Azza wa Jalla telah mensifati tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa mereka itu dimuliakan ay akramahum Ibrahimu. Mereka dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa wasafallahu ma sana'a bihim min adhiyafati qawlan wa fi'lan mukramun aidan 'indallahi. Dan Allah Azza wa Jalla mensifati apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim kepada mereka dalam pertemuan itu, min adhiyafa qaulan ucapannya Nabi Ibrahim, wa fi'lan perbuatannya Nabi Ibrahim, mukramuna aidan indallah, mereka dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia berkata dengan ucapan yang sangat barakallahu fikum, ya, terlihat dari salam. Assalam, apa kata para malaikat barakallahu fikum, qalu ainam idkhalu alayhi faqalu salama qala salamun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membalas dengan bentuk balasan yang lebih sempurna dari yang mengucapkan salam, ya. Faqalu salama. Nabi Ibrahim menjawab qala salamun. Ya, akan dijelaskan di depan. Keberikutnya barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berbuat segera. Dia berangkat untuk mencari apa yang bisa disodor, bukan mencari, mengambil apa yang disodorkan buat tamunya. Faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim datang kembali dengan membawa ya daging sapi yang muda belia. Ijl, barakallahu fikum, berarti sudah dipersiapkan. Ini yang disebut dengan masyru'iyatu dhiyafah. Ya, di sini letak kelemahan kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau barakallahu fikum, wa minha anna Ibrahim alaihi salam qad kana baituhu ma'wa lit-tariqin wal adhyaf. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam rumahnya adalah tempat bagi mereka. Mereka ma'wa itu tempat tinggal, tempat berlindung, tempat bermalam, tempat menginap. Litorikin, orang-orang yang melakukan perjalanan, wal-adhyab, dan para tamu. Berarti sudah disediakan memang. Li'annahum dakhalu alaihin min ghairi istidzan. Mereka masuk, ya, barakallahu fikum, tamu-tamu tersebut tanpa izin. Berarti sudah dipersiapkan. Wa innama salaku tariqal adabi fi tida'is salam. Yang mereka tempuh di awal adalah melakukan adab fi tida'is salam. Faradda alaihi Ibrahim salaman akmal min salamihim. Nabi Ibrahim menjawab salam mereka lebih sempurna dari salam para malaikat tersebut. Wa atam. Kenapa? Li'annahu atabihi jumlatan ismiyatan dalatan ala subuti wal istimrar. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan atas kemantapan salam tersebut dan bernilai istimrar, terus keselamatan menyertai anda. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membalasnya dengan ucapan, dengan salam yang lebih dari para malaikat mengucapkan salam atas beliau, barakallahu fikum, yaitu apa namanya, faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Wa minha, di antara faedahnya kata beliau, masyru'iyatu ta'arrufi man jaa'a ilal insan au sara lahu fihi naw'u ittisal li'anna fi dhalika fawaid katsirah. Berikutnya, disyariatkannya untuk mengenali siapapun yang datang kepada seseorang. Atau mungkin fihi nau ittisal, ada ya menghubungi, li'anna fi dhalika fawaid katsirah. Karena dengan adanya perkenalan itu terdapat faedah yang sangat banyak. Ya, li'anna fi dhalika fawaid katsirah. Wa minha adabu Ibrahim wa lutfuhu fil kalam haitsu qala qaumun munkarun wa lam yaqul ankartukum wa bainal lafdhaini minal farqi ma la yakhfa. Adab Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam dan kelembutan Nabi Ibrahim ketika berbicara. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan qaumun munkarun? Nabi Ibrahim tidak mengatakan angkartukum, aku ingkari kalian, tapi qaumun munkarun, kaum yang tidak dikenal, tidak diketahui. Ya, di antara kedua lafaz ini, munkarun dan angkartukum, qaumun munkarun dan angkartukum, terdapat perbedaan yang tidak tersembunyi lagi. Angkartukum, aku ingkari kalian. Angkartukum, qaumun mukramun, padahal ada di depan tetapi memanggil kaum. Kaum munkarun, yaitu kaum yang tidak dikenal. Ya, ini termasuk adab, barakallahu fikum. Pelajaran yang sangat berharga pada diri kita adalah agar kita menjaga ucapan lisan ini. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana menyinggung perasaan seseorang saja dengan kata dan kalimat itu jangan dilakukan, tidak boleh. Apalagi kalau sampai berkata kotor keluar dari lisan ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mengambil sebuah faedah hadis, agar orang ini atau seseorang itu dalam menjaga adab bersama temannya, dia jaga lisan ini. Jangan sampai dia melukai perasaan orang lain dengan kata yang keluar dari lisannya. Dia harus jaga baik-baik, barakallahu fikum, ucapan yang keluar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi kalau itu kaitannya dengan tamu. Kalau tamu luka hatinya karena melihat kok ucapannya tidak baik, tidak bagus, sikapnya tidak baik dan bagus, itu awet. Baru masuk kok malah menemukan. Oleh karena itu, salah satu pesan dari ulama kita, barakallahu fikum, adalah menjaga akhlak dan adab di saat kita menyampaikan al-haq, kebenaran, kepada siapapun juga. Kenapa? Mereka menggambarkan bahwa kebenaran itu sudah tidak mereka sukai. Keberikutnya, mendapatkan informasi-informasi yang jelek dan buruk tentang orang yang membawa kebenaran. Kasar, keras, berbagai macam, barakallahu fikum. Kalau ternyata dia menemukan kenyataan yang dilihat, ternyata orang yang menyampaikan berada di atas al-haq itu perilakunya kasar, tidak punya adab, maaf, kurang beradab, tutur katanya tidak bagus, misalkan, maka tentu ini akan menambah semakin jauhnya dia. Oh, ternyata benar. Ternyata benar. Tapi kalau ternyata sebaliknya yang ditemukan dan dilihat, ternyata 180 derajat berbeda dengan ucapan yang menyentuh gendang telinganya. Ceritanya jelek tentangnya. Tetapi ketika dia duduk, ketika dia bertamu, ketika dia menemukan, barakallahu fikum, kemuliaan, tentu itu akan mengundang pertanyaan pada dirinya dan akan memberikan jawaban buat dirinya. Oh, mereka berdusta. Ini fitnah. Dia yang menjawab. Setelah menyaksikan, barakallahu fikum, kenyataan tidak sama seperti yang dia dengar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ternyata belajar berbahasa, beradab dan berakhlak lemah lembut di dalam berbahasa itu harus dipelajari. Harus dipelajari, barakallahu fikum. Ya, berarti kalau ini harus dipelajari, jangan sampai membiasakan keluar kata-kata yang kotor. Sekarang kata apa yang kira-kira tersebar? Ya, Barqa ibn Munzir. Apa memasyarakat di kalangan kaula muda sekarang ini? Hah? Apa kira-kira ibn Munzir? Loh, kenapa? Tidak usahlah di kalangan masyarakat luar, di kalangan sampean-sampean ini. Apa? Jujur dah, tidak jadi masalah. Apa kira-kira? Manggil temannya, taruhlah. Panggil teman. Hah? Taruhlah Ibnu Munzir panggil Ibnu Ishaq. Gimana? Angkat suaranya. Toh? Sohib? Korib? Apa itu? Hah? Dibikin-bikin? Ya? Hilangkan. Istilah-istilah. Apalagi kalau mendengar orang-orang gak genah, ya, di luar, lalu dibawa masuk ke pondok pesantren. Barakallahu fikum, manggil temannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, pakailah istilah yang bagus. Akhi. Oi bro, bro, bro. Apa itu bro? Bahasa apa itu Anwar bro? Hah? Panggil akhi. Karena ini lebih bersaudara, mendekatkan diri. Ya? Barakallahu, atau panggil namanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, jangan dipakai. Ya, bahasa-bahasa di HP, bahasa ini, bahasa itu, diganti semuanya. Kita mengerti kalimat yang menyejukkan, memasukkan kesenangan, kegembiraan ke hati teman, itu adalah pahala barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, kita harus belajar untuk bisa berbicara yang baik dan bagus. Yang bisa lembut, barakallahu fikum. Karena bila lisan ini tidak bisa diajari lembut, nanti akan sering terjungkir balik. Jatuh, barakallahu fikum. Ya? Sama istrinya, aduh, salah lagi. Ngambek istrinya, ngobati lagi. Besoknya, aduh, kebablasan lagi. Karena sudah terbiasa. Ya, ngambek lagi, istrinya ngobati lagi. Terus begitu, karena sudah terbiasa. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, belajar untuk kemudian berbicara dengan pembicaraan yang menyenangkan. Ya, bila diucapkan kepada kita, barakallahu fikum, kita senang mendengarnya. Kita juga, masya Allah, tenteram jiwanya. Walaupun mungkin guyon bahasanya. Tetapi jangan sampai. Jangan sampai barakallahu fikum guyon kemudian dimanfaatkan oleh setan karena padanya ada kata-kata yang tidak mengenakkan. Belajar barakallahu fikum, dan ini butuh waktu yang sangat lama. Buang jauh-jauh kebiasaan yang kita temukan di luar barakallahu fik, kita kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan wadittu laqitu ikhwani, wadittu laqitu ikhwani, aku sangat-sangat berharap dengan sangat senang riang gembira bertemu dengan saudara-saudaraku. Panggilan keakraban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang hadir mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ikhwan-ikhwan engkau ya Rasulullah? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasalam menjawab, antum ashabi. Yang dimaksud oleh ikhwan-ikhwan beliau oleh Nabi alaihi salatu wasalam, walladzina ja'u yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka datang setelah kalian beriman kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, mereka belum pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah ikhwan-ikhwanku. Panggilan ikhwan, akhi, itu adalah panggilan keakraban barakallahu fikum. Manfaatkan. Ya, hilangkan kata-kata bro. Apalagi panggilan teman itu? Hah? Apa? Sahib, ya masih. Barakallahu fikum, sahib. Ya, teman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.